Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pembahasan beberapa nasihat dan wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berupa prinsip-prinsip beliau di dalam akidah beliau. Maka telah kita bahas tadi alhamdulillah prinsip beliau yang pertama tidak ada bedanya dengan prinsip ulama ahlus sunnah wal jamaah yang lain, yaitu berpegang teguh dengan zahir Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lebih mengedepankan keduanya daripada akal, tidak mempertentangkan Al-Quran dan Sunnah dengan akal, dan tidak menafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akalan, tetapi mengikuti zahir Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau berprinsip seperti itu? Karena itulah prinsip para sahabat. Padahal beliau adalah orang yang cerdas, orang yang sangat pintar, jenius, dan beliau juga ahli dalam bahasa Arab. Beliau juga ahli dalam bahasa Arab, dan keahlian beliau di dalam bahasa Arab itu diakui oleh para ulama, termasuk para ulama yang menyelisihi atau orang-orang sesat yang menyelisihi beliau mengakui beliau adalah seorang yang sangat ahli dalam bahasa Arab. Iya. Tapi kenyataannya beliau mengambil sesuai zahir Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itulah manhaj para sahabat. Tadi sudah kita berikan sebuah contoh. Dan dalam buku ini banyak sekali contoh-contoh yang lain. Namun kita tidak sampai membahas ke pembahasan detail contoh-contoh. Yang kita bahas hanyalah prinsip-prinsipnya terlebih dahulu. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita lanjutkan lebih detail contoh-contoh penerapan prinsip-prinsip ini di dalam akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Iya. Tadi sudah kita berikan sebuah contoh, yaitu Imam Syafi'i sama dengan para imam yang lainnya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah mengimani Allah Azza wa Jalla istiwa di atas arsy. Tidak pernah beliau menafsirkan maksud istiwa itu bukan berada di atas arsy, tapi berkuasa. Padahal beliau ahli bahasa Arab, enggak pernah beliau tafsirkan seperti itu. Di buku manapun, di riwayat manapun, tidak ada penafsiran Imam Syafi'i yang dimaksud dengan istawa adalah istaula, berkuasa. Bahkan jemaah sekalian, tidak dikenal dari seorang ulama ahli bahasa Arab satupun yang menafsirkan istawa dengan berkuasa, kecuali dari Al-Akhtal. Siapa itu Al-Akhtal? Seorang Nasrani. Walaupun dia memang punya keahlian dalam bahasa Arab, tapi dia seorang Nasrani. Dia seorang Nasrani. Ulama-ulama Islam yang lebih ahli, yang lebih ahli darinya dalam bahasa Arab, tidak pernah menafsirkan istawa berada di atas arsy itu dengan makna berkuasa saja. Bukan berada di atas arsy, tapi berkuasa. Bahkan makna istiwa itu sendiri, makna istaula, berkuasa, dengan kalimat istaula, dengan kata istaula, itu maknanya dalam bahasa Arab bukan sekedar berkuasa, tapi berkuasa setelah mengalahkan. Jadi berbeda dengan al-mulk. Sifat Allah adalah al-mulk. Berkuasa dengan kekuasaan yang mutlak. Berkuasa sejak awal sampai akhir. Allah dialah yang berkuasa seterusnya selama-lamanya. Bukan berkuasa setelah mengalahkan yang lain. Itu gak mungkin terjadi. Allah maha kuasa. Istaula itu dalam bahasa Arab, berkuasa setelah mengalahkan yang lain. Memangnya ada penguasa lain yang menguasai arsnya sebelum Allah berkuasa? Tidak tentunya. Jadi ini contoh jemaah sekalian, Imam Syafi'i tidak menafsirkan. Tidak menafsirkan istawa dengan istaula, berkuasa. Tidak pernah juga beliau mengatakan Allah ada di mana-mana atau tidak di mana-mana, apalagi sampai mengatakan menyatu dengan makhluk. Iya. Namun sangat disayangkan banyak orang yang katanya pengikut Imam Syafi'i, dia memiliki akidah yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Akidah siapa yang dia ikuti? Akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah, akidah Sufiyah dan lain-lain. Mereka hanya mengikuti fikih Syafi'i. Tapi prinsip Syafi'i dalam masalah fikih pun tidak mereka ikuti. Kalau mereka ikuti, seharusnya mereka terapkan juga dalam masalah akidah. Maka mereka akan ketemu dengan Imam Syafi'i, imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jemaah sekalian, itulah prinsip yang pertama dan contoh penerapannya. Baik, kita masuk pembahasan prinsip yang kedua. Imam Syafi'i rahimahullah, tadi berapa prinsip yang mau kita bahas? 4. Sayang yang menjawab banyak. Kalau satu saja dapat hadiah. Ya. Prinsip yang kedua adalah Imam Syafi'i berdalil dengan semua hadis. Berdalil dengan semua hadis walaupun hadis ahad. Berdalil dengan semua hadis walaupun hadis ahad. Karena jemaah sekalian, ada 3 golongan yang menyimpang. Dan ketiga golongan ini, kata Syekh, semua dibantah oleh Imam Syafi'i dalam buku-buku beliau. Ada 3 golongan yang menyimpang dalam permasalahan ini. Golongan yang pertama, yang mengingkari hadis atau sunnah secara keseluruhan. Mereka tidak mau menerima sunnah. Mereka hanya mengatakan Al-Quran saja, tidak perlu dengan sunnah. Dan golongan yang kedua, hanya menerima sunnah apabila menafsirkan Al-Quran. Sunnah yang menafsirkan Al-Quran. Seperti bagaimana cara sholat, gak ada dalam Al-Quran. Itu penafsiran as-sunnah. Penafsirannya dengan as-sunnah. Tata cara sholat Nabi SAW. Dan golongan yang ketiga, menolak sunnah atau hadis yang sifatnya ahad. Hadis ahad. Itu pun mereka tolak hanya dalam permasalahan akidah. Hanya dalam permasalahan akidah. Iya. Jadi kalau dalam masalah fikih, mereka terima hadis. Tapi kalau dalam masalah akidah, mereka tidak terima. Kemudian Syekh memberikan kesimpulan, Imam Syafi'i membantah mereka dengan 3 bantahan. Bantahan yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya. Ini bantahan yang pertama, bahwa mengikuti sunnah Nabi SAW itu adalah perintah Allah. Jadi orang yang katanya mau mengikuti Al-Quran, gak mungkin dia mengamalkan Al-Quran kalau dia tidak mengikuti sunnah. Karena mengikuti sunnah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, kata Syekh, Imam Syafi'i membantah mereka dengan menjelaskan bahwasannya tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita bisa taat kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengharuskan kita untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian yang ketiga, bahwasannya seorang muslim butuh perincian yang di dalam Al-Quran masih bersifat global. Kita butuh perinciannya di dalam As-Sunnah, yang dalam Al-Quran masih bersifat global. Baik, ini kesimpulan tiga bantahan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sekarang kita sebutkan dalil-dalil. Dan dalil-dalil ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi beliau dalam kitab Ar-Risalah, ini salah satu buku beliau juga yang sangat terkenal, yang berjudul Ar-Risalah. Beliau sebutkan dalil-dalil tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 164. Surat Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang beriman tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari diri-diri mereka. Rasul ini membacakan untuk mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmatah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, dan mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka jemaah sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan di dalam kitabnya Ar-Risalah seperti yang ditafsirkan oleh para sahabat, yang dimaksud dengan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Inilah di antara dalil yang mewajibkan kita bukan saja mengikuti Al-Quran tapi juga harus mengikuti As-Sunnah. Beliau sebutkan dalam kitabnya Ar-Risalah, surat Ali Imran ayat 164. Allah mengatakan, Nabi SAW diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Al-Hikmah. Maksud Al-Hikmah di situ adalah As-Sunnah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat, diikuti oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau juga menyebutkan dalil-dalil yang lain, masih dalam kitab Ar-Risalah. Masih dalam kitab Ar-Risalah. Di antaranya surat Al-Anfal ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini untuk menetapkan kewajiban mengikuti sunnah, bukan hanya mengikuti Al-Quran. Karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Begitu pula beliau menyebutkan ayat yang telah kita sebutkan tadi, surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin, laki-laki maupun wanita, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan dalam urusan mereka, lalu mereka cari yang lain. Jadi kata Allah, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, di mana ketetapan Allah? Dalam Al-Quran. Di mana ketetapan Rasul? Di dalam Al-Hadis. Jadi Allah dan Rasulnya memerintahkan kita, Allah memerintahkan kita juga taat kepada ketetapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengatakan dia hanya ikut Al-Quran, tidak ikut Sunnah, sebenarnya dia tidak ikut Al-Quran, karena Allah sendiri menyuruh kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jemaah sekalian, Allah telah juga menetapkan syarat untuk mendapatkan cinta Allah harus dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana surat Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barulah Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam surat An-Nur ayat ke-63, Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras, apa akibatnya kalau seseorang tidak mau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia pasti tersesat. Falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Apa yang maksud fitnah, jemaah sekalian? Fitnah artinya adalah kesesatan. Ini hukuman dari Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menegaskan, orang yang tidak mengikuti hadis, tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, dia sudah tersesat. Berikut jamaah sekalian, nukilan beberapa ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Pernah Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala menceritakan, Imam Al-Humaydi pernah menceritakan, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Baihaqi dalam manaqib Imam Syafi'i, keutamaan-keutamaan Imam Syafi'i. Sa'ala rajulan Asy-Syafi'i bi Misr an mas'alatin fa aftahu. Seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i di Mesir tentang satu permasalahan. Maka Imam Syafi'i memberi fatwa kepadanya. Wa qala, dan beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadza. Dalam permasalahan yang kamu tanyakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian dan demikian. Jadi Imam Syafi'i berfatwa dengan hadis. Itulah mazhab Imam Syafi'i. Inilah prinsip Imam Syafi'i. Faqala ar-rajul, maka orang itu berkata, ataqulu hadza? Apakah engkau juga berpendapat dengan hadis tersebut? Orang ini masih bertanya. Imam Syafi'i sudah jawab, yang kamu tanyakan menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Lalu orang itu masih bertanya lagi, apakah engkau juga mengikuti pendapat sesuai hadis tersebut? Maka apa jawab Imam Syafi'i? Araita fi wasati zinaran? Apakah engkau melihat aku menggunakan pakaian orang Nasrani? Atarani kharajtu minal kanisah? Apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Aku qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa taqulu li ataqulu bihadza? Aku sudah menyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu masih bertanya, apakah kamu berpendapat dengan hadis tersebut? Subhanallah. Kalau saya tidak berpendapat dengan hadis tersebut, berarti saya bukan muslim. Kan kamu masih lihat saya keluar dari masjid, bukan dari gereja. Mana mungkin aku menyampaikan hadis dan aku tidak berpendapat dengan hadis tersebut? Arwi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala aqulu bih. Tidak mungkin, kata beliau, aku meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku tidak berpendapat dengannya. Iya. Dan jemaah sekalian, kalimat-kalimat seperti ini sangat banyak dinukil oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Artinya, beliau sampai pada tingkat pengkafiran. Orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kufur. Beliau samakan dengan orang Nasrani, bukan muslim. Ini pemahaman Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Dan masih banyak lagi dinukil dari beliau tentang penegasan beliau berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jemaah sekalian, prinsip beliau yang kedua, berpegang teguh dengan sunnah, dan termasuk juga sunnah dalam bentuk hadis ahad. Karena ulama membagi hadis itu menjadi dua, hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir itu artinya ma rawahu adadun kabirun yastahilu fil adah tawatuhum alal kadib an mithlihim wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Itu hadis mutawatir. Diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi. Ya, sebagian ulama mengatakan minimal 10 orang perawi. Juga diriwayatkan minimal 10 orang di tingkat berikutnya. Yang mereka itu secara adat, secara kebiasaan, mustahil bisa bersepakat untuk berdusta. Misalkan mereka gak pernah ketemu. Gak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Tidak pernah mereka bertemu bersama. Kalau sekarang mungkin, ada HP. Dulu belum ada HP. Iya. Dan mereka sandarkan kepada sesuatu yang dapat diindra. Contohnya mereka mengatakan, aku mendengarkan. Jadi bukan sekedar dia katakan dari fulan, tidak. Tapi aku mendengarkan atau aku lihat. Itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu jemaah sekalian, jumlahnya sedikit. Dibandingkan dengan hadis selain mutawatir, jumlahnya sedikit. Nah, kalau dia bukan hadis mutawatir, maka namanya hadis ahad. Ahad. Iya. Selain hadis mutawatir. Nah, ada sebagian golongan, mereka menolak penggunaan hadis ahad di dalam hal akidah. Maka jemaah sekalian, ini termasuk bid'ah. Termasuk mengada-ada dalam agama. Dan ini pendapat Mu'tazilah, bukan pendapat Ahlus Sunnah. Dan diwariskan oleh satu kelompok yang katanya mau menegakkan syariat Islam. Mereka juga memiliki prinsip seperti ini, menolak hadis-hadis ahad. Dan masih banyak penyimpangan akidah mereka. Padahal mereka, mungkin kalau kita buka internet, yang paling getol meneriakkan khilafah Islamiyah. Tapi bagaimana ajaran Islam, mereka gak paham. Mereka gak paham dengan betul. Bahkan dalam hal mendasar, dalam hal akidah, mereka menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan mungkin diantara mereka, akidah tidak dianggap sebagai syariah. Jamaah sekalian, pembagian akidah dan syariah itu baru ada belakangan. Gak ada di zaman salaf. Akidah itu keyakinan hati, syariah itu amalan anggota tubuh. Itu baru ada pembagian belakangan. Dulu kalau salaf mengatakan syariah, itu mencakup seluruh ajaran agama. Sama dengan istilah fikih. Istilah fikih untuk amalan-amalan itu baru ada belakangan. Dulu di masa salaf, kalau disebut fikih, maksudnya seluruh ajaran agama. Artinya di sini kita harus paham dalam penggunaan istilah tersebut. Jadi mereka mengira penetapan syariat itu hanya dalam masalah hukum-hukum. Dan bahkan di sebagian mereka membatasi penerapan syariat itu hukum-hukum hudud. Atau hukum-hukum yang diterapkan pemerintah. Syariat itu adalah seluruh ajaran Islam. Makanya Imam Al-Ajuri rahimahullah menulis buku akidah judulnya Asyariah. Dan banyak para ulama menulis buku-buku akidah judulnya Asyariah. Artinya akidah itu bagian dari syariat yang paling tinggi. Dan yang paling tingginya adalah tauhid. Yang paling tinggi adalah tauhid. Mereka mau menegakkan syariat Islam, meneriakkan khilafah, tapi syariat Islam yang tertinggi tauhid, mereka tidak paham. Dan mereka tidak masukkan bagian dari syariah. Iya. Nah, di antara penyimpangan mereka menolak hadis ahad dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan di dalam hal akidah. Maka ini pemahaman baru. Ini pemahaman baru belum ada di masa salaf. Menolak hadis ahad di dalam akidah. Tapi mereka dalam masalah fikih, mereka terima. Mereka terima penggunaan hadis ahad. Maka jemaah sekalian, ini juga termasuk bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Iya. Ketika seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis-hadis, tentang sunnah secara umum, atau sunnah dalam berhujjah dengannya, maka Imam Syafi'i berkata, Ibn Asad, ikdi alayya hayyaitu aw mitu. Wahai Ibn Asad, ini orang yang diajak bicara oleh Imam Syafi'i, tetapkan atasku apakah aku masih hidup atau aku sudah wafat. Anna kulla hadithin yasihu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa inni aqulu bihi wa in lam yablughni. Bahwasanya semua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku berpendapat dengannya. Aku ikuti hadis tersebut. Walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Jadi, kalau maksud beliau, kalau nanti kalau kamu dapatkan pendapatku bertentangan dengan hadis itu, buang pendapatku, ikuti hadis tersebut. Itu maksud beliau kalau aku sudah mati. Iya. Kalau aku masih hidup, sampaikan hadis itu kepadaku, maka aku akan buang pendapatku, aku ikuti hadis tersebut. Nah, Syekh menjelaskan, di sini Imam Syafi'i rahimahullah tidak membeda-bedakan antara hadis yang mutawatir maupun hadis ahad. Iya. Sebagaimana juga ini disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib beliau, juz pertama halaman 421. Sebagaimana juga beliau menceritakan ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya. Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, "Udzkuril hujja fi tatsbiti khabaril wahid binassi khabarin au dilalatin fihi au ijma'." Sebutkan dalilnya bahwa kita harus mengikuti hadis ahad. Apakah itu ada nas atau ada satu sisi pendalilan atau ada ijma'? Maka Imam Syafi'i rahimahullah menjawab dengan hadis Ibnu Mas'ud. Inilah jemaah sekalian, dalil hadis ahad pun harus kita terima. Walau yang meriwayatkannya hanya satu orang. Hanya satu orang sahabat yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diajarkan kepada satu orang tabi'in. Kemudian tabi'in itu mengajarkan kepada satu orang tabi'ut tabi'in. Kemudian sampai kepada kita, hanya satu orang. Selama hadis itu sahih, orang-orang yang meriwayatkannya terpercaya, sanadnya bersambung, hafalannya mereka kuat, maka wajib diterima. Dalilnya apa? Kata Imam Syafi'i, dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha." Semoga Allah menjadikan berseri-seri, bersinar serta bercahaya wajahnya seorang hamba, satu orang hamba yang mendengarkan ucapanku, lalu dia hafalkan dan dia pahami dan dia sampaikan. Jadi Nabi SAW mengatakan satu orang. Semoga Nabi SAW mendoakan, jemaah sekalian, ini sekaligus keutamaan dijelaskan kepada kita oleh Nabi SAW bagi siapa yang mau belajar ilmu agama secara umum dan belajar hadis secara khusus. Siapa yang mendengarkan dariku satu hadis, semoga Allah menjadikan wajahnya berseri-seri, bersinar, bercahaya. Dia mendengarkan, lalu dia hafalkan, dia pahami, dan dia sampaikan. Jadi walaupun dia satu orang, Nabi SAW tidak mempersyaratkan banyak orang. Begitu pula jemaah sekalian, Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman seorang diri untuk mengajarkan seluruh ajaran Islam dari A sampai Z, hanya seorang diri. Makanya dari kelompok tadi pernah mereka datang berdakwah ke Jepang. Ini diceritakan para ulama, ada dari kelompok ini pergi berdakwah ke Jepang. Karena ini prinsip akidah, ini yang mereka ajarkan pertama sekali. Hadis akidah itu katanya harus dari hadis mutawatir, tidak boleh dari hadis ahad. Maka orang Jepang karena mereka pintar, mereka bilang, "Kalau begitu Anda harus kembali dulu. Pulang dulu lalu kembali ke sini rame-rame." Iya. Anda datang sendiri berdakwah, maka tidak bisa diterima sesuai prinsip Anda. Maka jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal seorang diri ke negeri Yaman mengajarkan seluruh ajaran Islam tanpa pengecualian. Jadi ini manhaj sahabat dan juga manhaj Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, tercabang dalam kaidah ini, dalam prinsip ini tercabang di sini adalah satu permasalahan penting, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah melarang kita taklid kepada beliau. Apa yang maksud dengan taklid? Taklid itu mengikuti seseorang tanpa dalil, tanpa mengetahui dalil, tanpa mengetahui dalil. Jadi kalau kita ikut orang dan kita tidak tahu apa dalilnya, itu namanya taklid, dan itu dalam syariat tercelah. Sepakat seluruh ulama itu tercelah. Iya. Walaupun ulama juga menjelaskan hal seperti itu dalam kondisi tertentu dibolehkan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, taklid itu seperti orang makan babi. Kalau dia enggak sanggup belajar sama sekali, sementara waktunya singkat, maka dia boleh taklid. Ya, kalau dia tidak bisa belajar, mungkin dia orang sangat bodoh, atau dia tidak punya sarana-sarana belajar dan waktunya sudah mepet, maka dia boleh taklid. Iya. Jadi tidak juga taklid itu haram secara mutlak. Maka dia ada dalam kondisi dia dibolehkan. Iya. Tetapi pada asalnya taklid itu tidak dibenarkan dalam syariat, sepakat ulama. Bahkan itu termasuk kekufuran Yahudi dan Nasrani. Gara-gara taklid kepada ulama dan pendeta mereka. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Apa makna ayat ini jemaah sekalian? Sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan At-Tirmidzi pun heran ketika Nabi SAW membaca ayat ini. Kok bisa dikatakan dalam ayat itu kami menyembah pendeta kami? Beliau pun heran. Ya Rasulullah, kami tidak menyembah pendeta kami. Maka Nabi SAW balik bertanya, bukankah para pendeta kalian menghalalkan yang haram? Kalian pun ikut menghalalkan. Atau mengharamkan yang halal dan kalian pun ikut mengharamkan. Jadi yang haram dibilang halal sama pendeta, mereka pun bilang halal. Yang halal dibilang haram sama pendeta, mereka pun bilang haram. Maka kata sahabat Adi bin Hatim, ya betul, memang seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Jadi jemaah sekalian hati-hati. Lalu kita meninggalkan dalil demi mengikuti seorang tokoh, ulama, ustadz, pemimpin, pemimpin apapun dia, maka itu seperti perbuatan orang Yahudi yang di dalam Al-Quran dikatakan itu sama dengan penyembahan kepada selain Allah. Jadi ini gak main-main. Taklid ini tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah ittiba. Dan kalau kita mengikuti seseorang, kita ikuti seorang ulama dan kita tahu dalilnya, itulah namanya ittiba. Itulah namanya ittiba. Itu yang harus kita lakukan. Nah, apa kata Imam Syafi'i terkait dengan taklid ini? Disebutkan di dalam manaqib beliau, kullu ma qultu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafa qawli mimma yasihhu fa hadithun nabiy sallallahu alaihi wasallam aula wala tuqalliduni. Kata beliau, setiap pendapatku dan itu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka tentu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih pantas untuk diikuti. Jangan kalian taklid kepadaku. Wala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Juga dalam manaqib beliau, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Kalau kalian dapatkan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah itu dan tinggalkan pendapatku. Jadi Imam Syafi'i melarang kita taklid kepadanya dan memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dalil. Ini prinsip beragama yang benar, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada sebagian orang walaupun dalil sudah jelas tapi kata kiainya berbeda, dia ikut kiainya. Walaupun dalil sudah jelas, ayat dan hadis sudah jelas, pendapat sahabat sudah jelas, tapi mazhabnya mengatakan berbeda, dia ikuti pendapat mazhabnya. Dan dia mengaku pengikut Imam Syafi'i, pengikut mazhab Syafi'i, maka sebenarnya dia bukan pengikut mazhab Syafi'i yang hakiki. Dan lebih parah lagi, ada yang sampai seakan-akan berkeyakinan kalau itu sudah mazhab Syafi'i pasti benar. Kalau itu sudah pendapat mazhab Syafi'i pasti benar. Sampai-sampai ada yang marah ketika ada orang bertanya kepadanya, ikut Al-Quran dan Sunnah atau ikut ulama. Marah dia. Karena seakan-akan ulama tidak mungkin salah. Ulama yang dia ikuti tidak mungkin salah. Maka jemaah sekalian, apa rahasianya? Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian dapatkan pendapatku bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah sunnah itu, jangan ikuti pendapatku. Kenapa beliau berpesan demikian? Karena beliau yakin, beliau hanya manusia biasa yang mungkin benar, mungkin salah. Kalau beliau salah, jangan kita ikuti. Itu pesan beliau. Makanya dalam banyak masalah fikih, imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i seperti An-Nawawi, Al-Khattabi, Al-Baihaqi, Ar-Rafi'i, mereka menyelisihi Imam Syafi'i. Karena mereka memandang dalil tidak sesuai pendapat beliau. Karena mereka tahu Imam Syafi'i berpesan demikian. Kalau saya salah, jangan diikuti. Ya, tapi jemaah sekalian, subhanallah, tidak ada satu nukilan pun Imam Syafi'i menyimpang dalam permasalahan akidah. Karena kalau permasalahan akidah, mayoritas permasalahan akidah, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Lebih jelas dan lebih terang dibandingkan masalah-masalah fikih yang ulama memang banyak perbedaan pendapat. Tapi sangat disayangkan itu tadi, orang yang mengklaim pengikut mazhab Syafi'i, dia tidak ikut akidah Imam Syafi'i. Tidak dinukil satupun penyimpangan akidah Imam Syafi'i. Kalau kesalahan beliau dalam fikih banyak, menurut ulama yang menyalahkan. Bahkan bukan ulama lain mazhab, masih dalam mazhab Syafi'i. Masih dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi, Imam Khattabi, Al-Baihaqi seringkali berbeda pendapat dengan imamnya sendiri, pendiri mazhabnya sendiri. Iya, tapi tidak diriwayatkan satupun Imam Syafi'i berbeda akidahnya dengan akidah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini jemaah sekalian, prinsip yang kedua. Prinsip beliau yang ketiga. Ta'zimuhum li fahmi sahabah wa ittiba'uhu lahum radhiyallahu anhum. Pemuliaan beliau dan ittiba' beliau kepada pemahaman sahabat. Ini prinsip akidah Imam Syafi'i rahimahullah yang ketiga. Beliau selalu mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan jemaah sekalian, untuk lebih jelasnya memang antum harus baca buku ini. Beliau memberikan contoh detail. Ini keyakinan sahabat, itu pun keyakinan Syafi'i. Dalam masalah Allah istiwa di atas arsy, dalam masalah Allah turun ke langit dunia, dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan berbagai permasalahan akidah, semua akidah Imam Syafi'i mengikuti pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menegaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra nomor ke-21. Prinsip Imam Syafi'i, idza jitama'u akhadna bijtima'ihim. Kalau para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepakat, kami harus mengambil kesepakatan mereka. Menyelisihi kesepakatan sahabat pasti sesat. Tadi sudah kita sampaikan hadis, Nabi SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati 'alad dalalah. Allah tidak mungkin menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Kalau sahabat sudah sepakat, maka wajib kita ikuti. Ini juga prinsip Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kalau dalam masalah-masalah fikih atau sedikit masalah akidah, sahabat berbeda pendapat? Contohnya, para sahabat berbeda pendapat, apakah Nabi SAW ketika Mi'raj melihat Allah, maksudnya melihat di situ dengan mata kepala atau dengan mata hati? Perbedaan pendapat seperti ini jemaah sekalian tidak merusak akidah kita. Dan perlu kita ketahui, ini sedikit sekali, enggak banyak. Jadi jangan ada, karena ada orang mencari-cari syubhat, cari-cari dalil. Mereka katakan, salaf mana yang mau kita ikuti? Antum mau ikut salaf? Antum ikut salaf yang mana? Sahabat saja berbeda pendapat. Padahal sahabat berbeda pendapat dalam masalah akidah hanya sedikit, enggak banyak. Kemudian, kalaulah sahabat berbeda pendapat, bagaimana cara kita mengikuti salaf? Maka di sini Imam Syafi'i mengajarkan kita. Pertama, kalau mereka sepakat, wajib kita ikuti. Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifu ghairuhu akhadna biqaulihi. Kalau salah seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lain, maka kami pun mengikuti pendapatnya. Sebagian ulama mengistilahkan ini dengan ijma' sukuti. Ijma' yang didiamkan. Artinya seorang berpendapat, yang lainnya diam, berarti sepakat. Maka kita ikut pendapat tersebut. Fa in ikhtalafu akhadna biqawli ba'dihim wa lam nakhruj min aqawilihim kullihim. Dan kalau mereka berbeda pendapat, maka kami akan mengikuti pendapat sebagian mereka. Kami tidak mungkin keluar dari seluruh pendapat mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ini prinsip Imam Syafi'i dalam mengikuti pemahaman sahabat dan pendapat para sahabat. Jadi kalau dalam satu permasalahan sahabat memiliki dua pendapat, A dan B, bertentangan, maka kata beliau, saya akan pilih salah satunya. Jadi saya tidak akan membuat pendapat yang ketiga. Ini sekelas Imam Syafi'i, imam besar. Itulah prinsip beragama beliau. Kalau beliau dapatkan dalam satu permasalahan sahabat punya dua pendapat, beliau tidak akan buat pendapat yang ketiga. Beliau akan ikut salah satunya. Yang mana di antara dua itu yang beliau ikuti? Beliau berkata, "Wa idza qala rajulan minhum fi syai'in qaulaini mukhtalafain." Ini dalam riwayat yang lain. Apabila dua orang sahabat berbeda pendapat dalam satu permasalahan, nadartu, maka aku akan meneliti, aku akan pelajari. Fa in kana qaula ahadihima asbah bi kitabillah au asbah bi sunnatin min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadtu bihi. Maka apabila aku dapatkan pendapat salah satunya lebih sesuai dengan Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang aku ikuti, selesai. Tidak ada masalah walaupun sahabat berbeda pendapat. Kita pelajari mana yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, itulah yang kita ikuti. Inilah jemaah sekalian prinsip Imam Syafi'i yang ketiga. Kita masuk prinsip beliau yang terakhir. Yang keempat, kata Syekh, mujanabatu ahlil ahwa wal bid'ah wal kalam wa dhammuhum. Menjauhi para pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah dan ahli kalam, serta mencela mereka. Inilah jemaah sekalian prinsip akidah Imam Syafi'i yang keempat. Menjauhi ahlul ahwa. Siapa itu ahlul ahwa? Pengikut hawa nafsu yang berpendapat sesuai hawa nafsu mereka saja. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka itu yang mereka ikuti, yang tidak itu mereka tolak. Itu bahasa para ulama, pengikut hawa nafsu. Kalau bahasa mereka, ahli tafsir. Iya. Ada satu ayat, ada satu hadis, mereka tafsir semau mereka. Mereka sebut ahli tafsir atau ahli ta'wil. Atau orang cerdas menggunakan akal. Itu bahasa mereka. Kalau bahasa para ulama, mereka disebut ahlul ahwa. Begitu pula mereka disebut ahlul bid'ah. Karena mereka membuat-buat ajaran-ajaran sendiri, baik dalam akidah maupun dalam amalan, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mereka juga disebut ahlul kalam. Siapa itu ahlul kalam? Ahli filsafat. Tapi ahli filsafat Islam, kata mereka. Nah, semua ini dijauhi oleh Imam Syafi'i dan dicela oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mencela perbuatan bid'ah, beliau mencela ahlul kalam, beliau menjauhi ahlul ahwa. Dan jemaah sekalian, riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah ini sangat banyak. Ini sangat banyak. Iya. Di antaranya dikatakan oleh Ar-Rabi, ra'aitu Syafi'i wa huwa nazilun minad durja wa qaumun fil majlis yatakallamuna fi syai'in minal kalam. Aku pernah melihat Asy-Syafi'i ketika beliau baru datang dan ada sekelompok orang membicarakan ilmu kalam. Ilmu kalam itu jemaah sekalian, prinsip mereka adalah apabila Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal, maka akal yang mereka dahulukan. Maka fasaha wa qal, Imam Syafi'i dengan tegas menyampaikan kepada mereka, imma antujawiruna bi khairin wa imma antakumu anna. Kalian di sini dekat kepada kami membicarakan yang baik, yang sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya, atau kalian pergi, jangan dekat-dekat kami. Subhanallah, diusir oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan diriwayatkan beliau pernah mengkafirkan orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, langsung di depan orang tersebut. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ar-Rabi, Ar-Rabi bin Sulaiman, salah seorang murid senior Imam Syafi'i rahimahullah. Hafs, Hafs Al-Fard, salah seorang yang hidup di zaman Imam Syafi'i. Dia berkata kepada Imam Syafi'i, Al-Quran makhluk, Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Syafi'i berkata kepadanya, kafarta billahil azim, engkau telah kafir kepada Allah yang maha agung. Jadi kalau bid'ahnya sampai pada tingkat kekafiran, Imam Syafi'i rahimahullah juga mengkafirkan pelakunya. Iya. Dan terkenal ucapan beliau, terkenal ucapan beliau tentang hukuman yang pantas bagi ahlul kalam, bagi orang yang berbicara tentang hukum-hukum agama atau akidah Islam tidak berdasarkan wahyu atau tidak mengikuti pendapat salaf. Ini terkenal sekali ucapan beliau, diriwayatkan oleh banyak imam. Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Abu Nu'aim dalam Al-Hilya, Ibn Abdul Bar dalam Intiqa, Al-Baihaqi dalam Al-Manaqib. Imam Syafi'i berkata, hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jarid wan ni'al wa yuja'alu 'alal ibil wa yutafu bihim fil asha'ir wal qaba'il wa yunada 'alaihim hadha jazaa'u man tarakal kitab was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Pendapatku, bagi ahlul kalam hukuman mereka adalah dipukul dengan pelepah korma dan sandal, kemudian mereka dinaikkan di atas unta dan dibawa keliling, dibawa keliling ke keramaian-keramaian dan kabilah-kabilah, lalu diumumkan kepada mereka, inilah hukuman terhadap orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah lalu berpaling kepada ilmu kalam. Dan jemaah sekalian, ini juga pendapat ulama-ulama yang lain. Artinya apa? Kita dilarang mendekati dan bermajelis dengan golongan-golongan yang sesat. Ini pendapat ulama salaf. Iya. Dan harus mereka diberikan hukuman yang keras oleh kaum muslimin. Dijauhi mereka. Mereka dijauhi. Iya. Namun jemaah sekalian, untuk menjauhi golongan yang sesat itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, menjauhi secara mutlak, secara keseluruhan. Dan ini termasuk metode, ini termasuk metode hukuman kepada mereka dan nasihat kepada mereka supaya mereka sadar. Dan itu dilakukan ulama salaf dulu, termasuk Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengusir orang-orang yang sesat tersebut, beliau tidak mau ngomong bersama mereka. Iya. Tetapi jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan metode seperti ini kalau memunculkan mudarat yang lebih besar tentu tidak diterapkan. Dulu kenapa ulama menerapkan ini? Karena ahlu sunnah kuat, sehingga orang yang diboikot, orang yang dimusuhi, dia kemudian sadar, tobat. Kalau sekarang memboikot mereka, justru mereka tambah jadi, dan yang terboikot malah yang memboikot, karena jumlah mereka lebih banyak. Iya. Jadi kondisinya beda. Ada sebagian orang, mereka tidak memahami bagaimana para ulama menerapkan hukuman-hukuman seperti ini. Ya. Asal mereka dapat riwayat para ulama, memusuhi ahlul bid'ah, langsung mereka terapkan begitu saja tanpa memperhatikan maslahat dan mudarat. Ya. Tetapi untuk memboikot secara parsial, jadi yang pertama tadi secara mutlak, secara umum atau secara kullu, kulli, sifatnya menyeluruh. Jadi kita boikot dia, kita enggak bicara dengan dia, salam pun enggak. Supaya dia tersudut dan mau bertobat, itu tujuannya. Dan supaya kaum muslimin tidak terpengaruh dengannya. Dan ini juga metode Nabi SAW. Nabi SAW memboikot Ka'ab bin Malik 50 hari 50 malam. Dan seluruh kaum muslimin diperintahkan jangan ngomong dengan dia. Salam pun enggak dijawab. Sampai istrinya pun disuruh pergi. Disuruh pergi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa. Tapi jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan penerapan hukuman seperti itu hanya diterapkan kalau mendatangkan manfaat. Kalau mudaratnya lebih besar, tentu dihindari. Nah, jemaah sekalian, ini secara menyeluruh. Tetapi ini enggak mungkin dihilangkan secara walaupun secara parsialnya tetap harus ada. Enggak mungkin dihilangkan secara menyeluruh. Kalau diterapkan secara menyeluruh, itu juga di zaman ini tidak memungkinkan. Tapi dihilangkan secara menyeluruh, itu juga bertentangan dengan sunnah. Jadi ini masih tetap berlaku, walaupun tidak menyeluruh. Contohnya jemaah sekalian, yang harus tetap berlaku adalah, kita dalam memilih guru. Kita enggak boleh duduk di majelis orang-orang yang sesat, yang menyampaikan kesesatan. Harus diboikot majelisnya. Dan harus kita larang kaum muslimin untuk hadir di majelisnya. Walaupun kita gak larang kalau bertemu dia, kita tetap salam. Kita tetap bicara sebagai sesama muslim. Tidak memberikan hukuman totalitas memboikot dia. Tapi untuk ikut majelisnya, ini tidak dibolehkan. Ini masih tetap berlaku. Kalau kita ikut bermajelis, mudaratnya lebih besar. Mudaratnya jauh lebih besar. Iya. Dan ini termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Memilih guru di dalam belajar. Termasuk prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Memilih guru di dalam menuntut ilmu. Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk menjauhi para guru yang tidak menyampaikan ajaran yang benar. Yang menyampaikan syubhat. Para da'i syubhat. Surat Ali Imran ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَ وَبَتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari-cari yang syubhat, yang belum jelas, yang masih mereka bisa bawa ke kiri dan ke kanan untuk menyesatkan orang dan menakwilkan bukan dengan takwil yang sebenarnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika sammallahu fahdharuhum." Tentang surat Ali Imran ayat ke-7 ini. Nabi SAW mengatakan, "Kalau kamu lihat orang-orang yang mencari yang syubhat. Orang-orang cari-cari syubhat untuk menggugat atau memalingkan manusia dari ajaran yang sudah jelas. Dia cari-cari yang syubhat, dalil-dalil yang masih mengandung kesamaran. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, mereka itulah yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7, fahdharuhum, jauhi mereka. Nabi SAW suruh menjauhi. Kok kita malah mendekat? Malah menjadikannya sebagai guru. Nabi SAW menyuruh kita menjauhi. Dan Nabi SAW juga menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Tentang tanda-tanda kiamat. Ini sebuah celaan. Inna min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Ibnu Mubarak rahimahullah yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, al-asagir ahlul bid'ah. Yang dimaksud dengan orang-orang kecil dalam hadis ini adalah ahlul bid'ah. Jadi ini hadis yang lain yang melarang kita mengambil ilmu dari ahlul bid'ah atau belajar dari ahlul bid'ah. Jadi ini manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tapi orang gak paham, dia mengatakan itu ajaran eksklusif. Ya, itu ajaran hanya ikut kelompoknya saja, tidak. Jamaah sekalian, memang betul, tidak dipungkiri ada juga yang seperti itu. Mereka belajar hanya di kelompoknya saja. Walaupun ustadznya ahlus sunnah, tapi di luar komunitas mereka, mereka larang orang belajar kepadanya. Nah itu tidak benar. Itu tidak benar. Tapi kalau kita menasihati orang belajar kepada semua guru ahlus sunnah, walaupun bukan dari komunitas kita, bukan komunitas pendengar radio kita, bukan komunitas pemirsa televisi kita, bukan komunitas jaringan YouTube kita, bukan komunitas jaringan kajian kita, selama dia ahlus sunnah, belajar kepadanya. Itu yang seharusnya. Nah, di sini ada dua kutub yang ekstrim. Yang satunya hanya mengizinkan belajar kepada kelompoknya saja. Walaupun ahlus sunnah, tapi di luar kelompoknya, di luar komunitasnya, di luar yayasannya, di luar organisasinya, dia larang. Sebaliknya lagi, kutub ekstrim yang kedua, mereka bebas mau belajar kepada siapa saja. Prinsipnya adalah ambil baiknya dan buang buruknya. Ini juga ekstrim. Jadi dua-duanya ekstrim. Yang satu melarang belajar selain dari kelompoknya yang masih sama ahlus sunnah. Yang satunya belajar kepada siapa saja, ambil baiknya dan buang buruknya. Ini dua-duanya bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilih guru dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Terakhir jamaah sekalian, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah tentang bid'ah. Karena banyak orang berdalil dengan ucapan beliau untuk berpendapat adanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Mereka berdalil dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah yang terkenal. Beliau berkata, al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun mahmudah wa bid'atun mazmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Nah, jemaah sekalian, umumnya mereka menukil hanya sampai di sini. Padahal Imam Syafi'i dalam ucapan ini ada lanjutannya yang tidak mereka nukil. Karena kalau mereka nukil, itu membantah pemahaman mereka. Jadi langsung mereka ambil kesimpulan di sini. Memang betul kalau sampai di sini, jadinya bid'ah itu ada dua, bid'ah yang sesat dan hasanah. Tapi kalau kita lanjutkan Imam Syafi'i, ucapan beliau, maka kita pun tahu apa maksud beliau yang sebenarnya. Apa lanjutannya? Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun, wa ma khalafa sunnah fahuwa madhmumun. Yang terpuji itu yang sesuai sunnah, yang tercela yang menyelisihi sunnah. Perhatikan jemaah sekalian. Yang sesuai sunnah, sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpuji. Artinya yang ada dalilnya. Sunnah itu kan hadis Nabi, sunnah Nabi, petunjuk Nabi. Ada petunjuk Nabi berarti sesuai sunnah. Kalau tidak ada petunjuk beliau berarti menyelisihi sunnah. Oleh karena itu jemaah sekalian, sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Dan ini persis sama dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah. Maka beliau berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka maksud beliau adalah bid'ah dari sisi bahasa, bukan dari sisi syariat. Kenapa? Karena bid'ah dari sisi syariat artinya adalah semua yang mengada-ada dalam agama tanpa dalil. Sementara kata Imam Syafi'i, maksud bid'ah yang terpuji yang tidak ada dalil. Berarti beliau mencela yang tanpa dalil. Sedangkan bid'ah yang terpuji yang ada dalilnya, itu bukan sesuatu yang tercela karena ada dalilnya. Berarti itu bukan bid'ah. Yang tercela yang tidak ada dalilnya. Itu yang dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, itu makna bid'ah segi bahasa. Kemudian, sholat tarawih berjamaah itu ada dalilnya. Itu ada dalilnya. Nabi sallallahu melakukan sholat tarawih berjamaah walaupun beliau melakukan hanya 3 hari. Hanya 3 hari. Tetapi ada alasan beliau melakukan hanya 3 hari. Yaitu beliau khawatir menjadi kewajiban. Maka ketika alasan itu sudah tidak ada lagi, tidak masalah kita lakukan sebulan penuh. Karena syariat sudah sempurna, enggak mungkin yang sunnah menjadi wajib. Iya, jadi ada dalilnya, berarti bukan bid'ah dari segi syariat. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah yang terpuji sesuai dalil, berarti bukan bid'ah sesuai syariat. Bukan bid'ah dengan makna sesuai syariat. Karena bid'ah yang dengan makna sesuai syariat adalah yang tidak ada dalil. Makanya Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamil Ulumi wal Hikam halaman 28 berkata, beliau jelaskan apa maksud Asy-Syafi'i. Wa muradu Syafi'i radhiyallahu anhu ma dzakarnahu min qabl anna aslal bid'atil madmumah ma laisa laha aslun fi syari'ah tarju ilaih. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa bid'ah yang tercela adalah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Wahyal bid'atu fi itlaqi syar'i. Itulah bid'ah menurut arti syariat. Sesuai arti syariat. Wa ammal bid'atul mahmuda fa mawafaqa sunnah, yakni makana laha aslun minas sunnah tarju ilaih. Itulah maksud Imam Syafi'i. Bid'ah yang terpuji, yaitu yang sesuai sunnah, maksudnya adalah ada dalilnya dari sunnah. Wa innama hiya bid'atun lugatan la syar'an li muwafaqatiha li sunnah. Itu hanyalah bid'ah menurut bahasa, bukan secara syariat, karena dia sesuai sunnah. Jadi jemaah sekalian, jadi di sini dua bantahannya. Yang pertama, bantahan dari ucapan Imam Syafi'i itu sendiri. Yang kedua, itu hanyalah bid'ah dari sisi bahasa. Yang ketiga jemaah sekalian, ada satu lagi bantahan kepada orang-orang yang berdalil dengan ucapan Imam Syafi'i untuk membenarkan bid'ah yang mereka lakukan. Jawaban yang ketiga, dan ini yang paling penting sebenarnya, yaitu seandainya betul sekalipun Imam Syafi'i berpendapat ada bid'ah yang hasanah, maka patutkah pendapat beliau dipertentangkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dipertentangkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak patut. Dan kalau kita pertentangkan, kita ikut pendapat beliau, kita tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita tidak mengikuti ajaran beliau. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, Imam Syafi'i telah berpesan, seandainya pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapatku. Jadi jemaah sekalian, ini seandainya kita sepakat Imam Syafi'i membenarkan bid'ah hasanah, tapi tetap saja beliau salah. Beliau salah tetap salah, jangan diikuti, dan itulah pesan beliau. Kalau aku salah, jangan diikuti. Inilah jemaah sekalian, empat prinsip penting dalam akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Prinsip keselamatan, agar kita tidak tersesat. Ini juga prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu alam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebelum antum bertanya, saya bertanya dulu. Ya. Kebetulan ada hadiah nih. Tadi kita sebutkan 5 alasan kenapa Syekh membahas judul ini secara khusus, akidah Imam Syafi'i. Sebutkan 2 saja. Silakan yang duluan angkat tangan. Ah. Menyontek enggak apa-apa. Masya Allah. Masya Allah, ahsantum, barakallahu fikum. Sudah. Silakan akhi, ambil hadiahnya. Antum pilih saja. Masih ada yang lain kan? Ada 3 lagi, siapa mau jawab? Terutama yang gak mencatat, hafalannya kuat. Silakan akhi. Yang kedua dan ketiga. Yang pertama, kedua sudah tadi. Taib. Yang keempat, karena sebagian orang menyangka akidah Islam dengan mengikuti Rasulullah dan sahabat sebagai jalan baru. Sampai itu merupakan akidah Imam Syafi'i. Masya Allah, barakallahu fikum. Tafadhal. Satu lagi yang terakhir. Silakan akhi. Karena beliau penulis pertama. Karena beliau memandang belum ada yang mendahului. Karena kan ini disertasi, jadi enggak boleh sama dengan yang lain. Iya, masya Allah. Tafadhal. Ya, antum karena jawabnya cuma satu, bukunya tipis saja ya. Antum boleh milih, silakan. Assalamualaikum Bolehkah meluruskan pemahaman orang yang belum menerima dalil Allah memiliki tangan dengan pernyataan manusia punya tangan, kanguru punya tangan, semut juga punya. Jika sesama makhluk saja sudah berbeda, apalagi dengan Allah. Boleh. Ini juga disebutkan para ulama. Tetapi tentu metode yang terbaik, kita sampaikan dulu dalil-dalil. Kita sampaikan dulu dalil-dalil, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bahaya menyelisihinya. Lalu kita sampaikan pendapat para ulama salaf. Lalu kita ajak dia berpikir menggunakan akal sehat. Metode dakwah dengan mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat, ini metode yang baik. Allah sering menggunakan metode ini dalam Al-Quran. Seperti Allah sebutkan metode Nabi Ibrahim, "Ata'buduna ma tanhitun?" Apakah kalian menyembah patung yang kalian pahat sendiri? Ngajak mereka berpikir. Kalian buat sendiri, lalu kalian jadikan sesembahan. Iya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat mengajak mereka berpikir. "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sama sekali enggak bisa beri manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat kepadamu. Jadi Allah mengajak mereka berpikir, bodoh sekali kalian. Beribadah, berdoa kepada makhluk yang enggak bisa beri manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Ini semua mengajak mereka berpikir. Jadi ini metode Al-Qur'an. Mengajak mereka menggunakan akal sehat mereka. Karena jemaah sekalian, tadi kita bahas prinsip akidah tidak boleh dipertentangkan dengan akal. Dan sebenarnya kalau akal itu sehat juga enggak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak mungkin, mustahil. Mustahil bertentangan. Kenapa? Karena Allah menciptakan akal kita. Dan Allah perintahkan kita untuk memahami dengan akal kita. Untuk membaca Al-Quran, untuk belajar dengan akal kita. Mana mungkin Allah turunkan pedoman hidup kita bertentangan dengan akal kita? Enggak mungkin. Jadi kalau kita dapati satu ayat atau satu hadis nampaknya bertentangan dengan akal kita, pasti akal kita ada kelainan. Pasti itu, enggak mungkin tidak. Pasti salah, salah paham. Iya. Kalau salah paham biasa masih mending. Ya, jangan-jangan sudah stres. Ya. Sudah apa namanya perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Jadi tidak masalah, itu metode yang baik. Apa maksud dari bahwa Allah sangat dekat, lebih dekat dari nadi manusia? Maksudnya adalah ilmu dan pengawasan Allah. Allah lebih dekat, Allah lebih tahu tentang kita. Allah mengawasi kita. Jadi bukan zat Allah. Adapun zat Allah, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidah Imam Syafi'i dan yang lainnya, istiwa alal arsh. Dan tidak boleh kita samakan. Dan tidak boleh kita kiaskan Allah dengan makhluk. Jadi, jangan kita bayangkan seperti makhluk berada di atas sesuatu. Kalau makhluk berada di atas sesuatu, berarti dia butuh kepadanya. Nah jemaah sekalian, kenapa mereka menolak Allah di atas arsy? Sebenarnya merekalah yang sebenarnya telah menyamakan Allah dengan makhluk. Di mana mereka samakan Allah dengan makhluk? Dalam benak mereka. Mereka berpikir terlebih dahulu, kalau Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Itu kan yang mereka pikirkan. Kalau Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Setelah itu, setelah dia samakan Allah dengan makhluk, baru dia katakan, kalau begitu tidak ada akidah ini. Maksud di atas arsy bukan berada di atasnya, tetapi berkuasa. Jadi sebenarnya mereka yang telah menyamakan Allah dengan makhluk, di dalam benak mereka. Lalu mereka menuduh Ahlu Sunnah menyamakan Allah dengan makhluk karena beriman Allah di atas arsy. Padahal itu tidak apa namanya, tidak melazimkan. Kalau mengatakan Allah di atas ars, berarti butuh kepada makhluk. Sama sekali tidak. Allah tidak butuh kepada ars sedikit pun. Iya. Jadi jangan kita samakan Allah dengan makhluk. Menetapkan sifat-sifat Allah, tapi tidak boleh menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bagaimana cara kita meluruskan keluarga yang masih menyimpang dalam akidah sedangkan mereka lebih tua dari saya? Tidak masalah. Luruskan walaupun mereka lebih tua. Kalau mereka kita lihat salah, maka kita luruskan mereka. Itu kewajiban kita, apalagi keluarga kita dan apalagi orang tua kita sendiri. Para sahabat Nabi Muhammad SAW mendakwahi orang tuanya. Abu Hurairah mendakwahi orang tuanya, mendakwahi ibunya, sampai beliau nangis-nangis karena ibunya tidak mau masuk Islam. Beliau terus berdakwah sampai maksimal. Sampai akhirnya beliau datang kepada Nabi SAW sambil menangis, minta tolong didoakan. Maka Nabi SAW mendoakan ibunya. Subhanallah, Abu Hurairah pulang habis bertemu Nabi SAW, ibunya sudah masuk Islam. Beliau balik lagi, menangis lagi. Tapi menangis yang kedua ini karena senang. Maka jemaah sekalian, inilah bakti seorang anak, berdakwah kepada orang tuanya. Bahkan inilah bakti terbesar, menyelamatkan orang tua kita dari api neraka. Iya. Jadi tidak ada masalah walaupun orang yang lebih tua. Yang penting kita sampaikan sopan, santun, dan ilmiah. Itu yang paling penting. Ilmiah. Ilmiah itu berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Sampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya. Kalau ada dukungan, Imam Syafi'i berkata, itu lebih kuat lagi. Ya. Masalahnya ayatnya belum hafal. Ya. Dulu belum hafal, sekarang lupa. Ya. Nah itu dia masalahnya. Jadi hafalkan ayatnya, hafalkan hadisnya. Kalau kita tambah lagi dengan ucapan-ucapan para ulama, maka itu lebih membuat hati mereka tergugah. Iya. Bagaimana sebaiknya seorang yang sangat ingin mendalami akidah, asma wa sifat, baru mau belajar fikih dan usul fikih? Apakah salah Ustaz? Bagus, tidak masalah. Tetapi belajar fikih untuk kebutuhan ibadahnya sehari-hari harus dia pelajari lebih dulu, bersamaan dengan mempelajari tauhid. Iya. Akidah yang paling mendasar adalah tauhid dan belajar fikih ibadah sehari-hari. Iya. Apa pendapat sahabat tentang penafsiran Al-Quran boleh tidak kita ambil? Karena saya pernah memberitahu seseorang sebuah ayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud. Lantas orang tersebut berkata, itu sampai kepada Rasulullah SAW atau tidak? Jika tidak, maka pendapatnya bisa kita ambil, bisa tidak. Kaidah seperti ini tidak mutlak. Kaidah seperti ini tidak mutlak. Iya. Yang benar adalah kaidah yang dikatakan Imam Syafi'i. Kaidah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi betul, tidak ada satupun manusia yang pendapatnya kita harus terikat dengannya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jemaah sekalian, kaidah ini enggak mutlak. Kaidah ini tidak mutlak. Karena kalau kita tidak mengambil pendapat para sahabat, itu justru bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi telah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiina min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafai rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Jadi beliau perintahkan kita mengikuti al-khulafai rasyidin. Begitu pula sabda beliau, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelah mereka, kemudian generasi setelah mereka. Ini maksudnya apa? Nabi SAW menyampaikan sahabat adalah sebaik-baik generasi agar kita mengikuti mereka. Iya. Begitu pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat hanya satu. Apakah Nabi mengatakan yang selamat yang mengikuti aku saja? Tidak. Juga mengikuti para sahabatku. Iya. Jadi kalau sahabat berpendapat seperti kata Imam Syafi'i, itu metode yang benar. Kalau mereka sepakat, wajib kita ikuti, itu dalil. Kalau mereka ada dua pendapat, kita ambil salah satunya. Gak boleh kita bikin pendapat yang ketiga. Mana yang kita ambil yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jadi inilah manfaatnya jemaah sekalian, kita belajar metode para ulama agar kita tidak salah paham seperti ini. Ini betul kaidahnya, tapi penempatannya yang salah. Ini kaidah gak mutlak seperti itu. Iya. Jangan disamakan pendapat sahabat dengan pendapatnya ulama setelahnya, itu beda. Sahabat itu spesial. Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita mengikuti mereka. Jadi kaidah ini gak mutlak. Ya, wallahu alam. Satu lagi jemaah sekalian, kalau kita menafsirkan Al-Quran berbeda dengan penafsiran sahabat, dua kemungkinan, pendapat sahabat yang salah atau pendapat kita yang salah. Iya kan? Kemungkinan lebih besar salah pendapat siapa? Pendapat kita. Lebih besar kemungkinan salahnya. Kemudian Al-Quran turun di tengah-tengah mereka dengan bahasa mereka, seringkali karena kasus yang terjadi antara mereka, maka mereka lebih tahu. Mereka lebih tahu dengan Al-Quran dibandingkan kita. Iya. Lalu kalau kita gak ikut pendapat sahabat, mau ikut pendapat siapa? Kita pasti salah kalau menyelisihi pendapat para sahabat Nabi SAW. Dulu saya punya prinsip ambil baiknya, buang buruknya. Prinsip pencuri sandal ya. Tapi jangan ngomong begitu, nanti tersinggung. Setelah saya tahu itu salah, saya tidak menggunakan prinsip itu lagi. Namun istri saya mengolok-olok saya dengan prinsip dulu saya. Itu bagaimana hukumnya? Istri dalam hal mengolok-olok prinsip saya dahulu. Ini istri yang pingin melihat senyum suami. Ya. Teringat masa-masa dulunya. Bagus. Ingat masa-masa dulu, masa jahiliyah, untuk kita bersyukur. Alhamdulillah, sekarang kita mendapatkan hidayah. Bukankah dulu sahabat menceritakan, dulu kami sampai buat Tuhan dari makanan. Ketika kami lapar, Tuhannya kami makan. Itu para sahabat cerita sambil ketawa juga. Jadi tidak masalah insyaAllah. Yang haram adalah kalau kita mempermainkan ayat-ayat Allah atau syariat Allah. Itu hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam, walaupun main-main. Ya, ayatnya jelas. Surat At-Taubah ayat ke-65-66. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan Rasulnya, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Tidak usah kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Kalau itu tidak boleh sama sekali, mutlak. Kita bercanda, mempermainkan ayat-ayat Allah atau syariat Allah. Iya. Benarkah syubhat yang mengatakan Salafi tidak peduli dengan Palestina? Itu tidak benar. Itu menyelisih fakta. Iya. Syekh Al-Albani rahimahullah, ulama besar Ahlus Sunnah, ulama besar Salafi di abad ini, berjihad di Palestina. Beliau pernah mengangkat senjata berjihad di Palestina. Iya. Dan banyak yang berjihad di Palestina dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Dan jemaah sekalian, negara terbesar yang memberi bantuan kepada Palestina jauh melebihi negara-negara yang lain adalah Arab Saudi. Dan itu atas fatwa para ulama Ahlus Sunnah. Atas fatwa para ulama Ahlus Sunnah. Iya. Jadi itu menyelisihi fakta. Para ulama Ahlus Sunnah justru paling semangat membantu dan menolong perjuangan Palestina. Iya, wallahu alam. Apakah golongan yang sesat akidahnya seperti Khawarij, Qadariyah, Rafidah dan lain-lain akan kekal di dalam neraka? Khawarij tidak sampai kafir. Walaupun ada segelintir ulama mengkafirkan mereka, tapi mayoritas ulama tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka punya udzur. Walaupun akidah mereka sampai pada tingkat kekafiran, yaitu menghalalkan yang haram. Apa yang mereka halalkan? Darah kaum muslimin. Ini kekafiran. Dan mereka diberi udzur karena kebodohan. Iya. Qadariyah juga begitu, kafir. Mengingkari takdir adalah kekafiran. Iman kepada takdir rukun iman, termasuk rukun iman yang keenam. Maka banyak para ulama mengkafirkan Qadariyah. Iya, seperti tadi sudah kita nukil, ini muncul di akhir masa sahabat. Di akhir masa sahabat. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Mereka pun berlepas diri dari aku. Mereka pun berlepas diri dari aku. Dan bahwa mereka apabila berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak terima. Sampai mereka beriman kepada takdir Allah. Maka ini juga kekafiran. Iya. Dan Rafidah, Syiah Rafidah, ini juga mayoritas ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak lagi memasukkan mereka ke dalam 72 golongan yang sesat. Dia enggak termasuk di situ. Karena 72 yang sesat itu masih muslim. Yang ini sudah kafir. Apa kekafiran mereka? Sangat banyak. Kalau beda dengan Khawarij tadi, dia agak samar. Makanya para ulama banyak memberi uzur. Karena dalil-dalilnya memang tersamar bagi mereka. Kalau bagi Qadariyah dan Rafidah ini, sebenarnya dalil-dalilnya jelas. Rafidah, Syiah, kekafiran mereka sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Di antaranya apa? Mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib dan 12 keturunan beliau, 12 dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka meyakini para imam mereka yang 12 ini, walaupun Ali dan keturunan ini berlepas diri dari mereka, dan mereka klaim sebagai imam mereka. Mereka mengimani bahwa imam-imam mereka tersebut tahu perkara gaib. Dan mereka berdoa kepadanya. Mereka berdoa, ya Ali, ya Hussein. Ini kesyirikan dan kekufuran. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kesyirikan dan kekufuran mereka. Iya. Jadi kesimpulannya adalah, golongan-golongan sesat itu ada yang bid'ahnya sampai tingkat kekafiran. Maka ini menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, kekal di neraka. Tapi yang bid'ahnya tidak sampai tingkat kekafiran, atau yang pelakunya tidak terpenuhi syarat-syarat pengkafiran seperti uzur kebodohan, maka tentu tidak dikafirkan dan tidak dihukumi kekal di neraka. Iya. Ini tergantung bid'ahnya. Apakah jika keluarga saya berpaham Asy'ariyah, amal mereka tidak diterima karena akidah mereka menyelisih sunnah? Tadi sudah kita sebutkan, apabila akidahnya mengandung kekafiran, itu adalah penghalang dan penghapus amalan mereka. Penghalang dan penghapus amalan mereka. Iya. Jadi ini sangat berbahaya. Hanya saja jemaah sekalian, Asy'ariyah, kenapa ulama tidak mengkafirkan? Karena uzur kebodohan. Mereka salah dari segi takwil. Dari segi takwil. Dan takwil termasuk cabang kebodohan, takwil yang salah. Takwil yang salah adalah cabang kebodohan. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah di masa beliau, kata beliau, kalau aku yang melakukan seperti yang mereka lakukan, maka aku menjadi kafir. Aku menjadi kafir. Tapi aku tidak mengkafirkan mereka. Aku tidak mengkafirkan mereka. Kenapa? Karena mereka diberi udzur disebabkan kejahilan mereka. Dan jemaah sekalian, udzur terhadap pelaku kekafiran dengan kejahilan, dengan kebodohan mereka, itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Hanya ulama berbeda pendapat siapa yang pantas diberi udzur. Jadi kalau ada yang seakan-akan menggambarkan ulama berbeda pendapat, atau itu pendapat malah yang dianggap salah oleh mereka, masih memberi udzur kepada pelaku kekafiran, ini tidak benar. Ulama sepakat, ulama Islam, ulama ahlu sunnah sepakat, ada udzur untuk pelaku kekafiran, udzur karena kebodohan. Hanya mereka berbeda pendapat siapa yang pantas diberi udzur atau tidak. Jadi ini hukum gak boleh di generalisir, harus satu persatu dan harus ditetapkan padanya syarat-syarat pengkafiran. Iya, wallahu alam. Bagaimana jika ahlul ahwa lebih banyak dari kita? Dan bagaimana para asas kita berdebat dengan mereka? Ya. Berdebat itu bukan cara dakwah yang baik. Itu bukan cara dakwah yang baik. Berdebat itu hanya metode terakhir. Metode pertama hikmah, yang kedua mau'idzah hasanah. Sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idzatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, maksud ayat ini mencakup tiga jenis manusia. Yang pertama, orang yang cinta kebenaran, maka kita gunakan hikmah, sampaikan kepadanya nasihat dengan baik, dengan lemah lembut. Ya. Yang kedua, orang yang masih berat menerima kebenaran, maka digunakan al-mau'idzatul hasanah. Apa yang dimaksud al-mau'idzatul hasanah di sini? Kata Ibnu Qayyim, nasihat itu tambahkan dengan targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Maksudnya dalil-dalil yang memotivasi dan mengancam, sampaikan kepadanya. Nah, kepada orang yang menentang barulah didebat. Barulah didebat. Tapi perhatikan bagaimana cara debatnya. Kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik. Jadi bukan seperti debat-debat yang kita lihat di medsos, mencaci maki, menghina pribadi. Itu bukan seperti itu jamaah sekalian. Ya, menghina pribadi, dibilang ustaz tusuk sate misalkan. Ya. Jangan hina pribadi. Bantah saja pendapatnya. Iya. Bukan seperti itu, debat yang baik harus yang ilmiah. Iya. Dan tidak boleh tenggelam dalam perdebatan tersebut. Jadi berdebat di sini tidak sampai tenggelam dalam perdebatan tersebut. Dan jangan sampai memunculkan, kalau kita harus berusaha bagaimana di orang yang kita ajak debat tidak membenci kita. Kalau dia sudah benci, sulit dia menerima kebenaran. Walaupun kita sampaikan benar, karena faktor benci kepada kita, dia menolak kebenaran itu. Iya. Dan jangan menjatuhkan pribadi. Kadang orang mau menerima, kalau kita jatuhkan pribadinya, muncul kesombongannya. Berarti kita penyebabnya dia. Itu bukan cara debat yang baik. Jadi berdebat itu bukan metode yang pertama. Yang pertama disampaikan dengan nasihat yang baik, dengan hikmah dan seterusnya. Apakah boleh seseorang mempersiapkan barang-barang kematiannya seperti keranda, batu nisan, kain kafan dan lain-lain sebelum ia meninggal? Apa hukumnya Ustaz? Dan bolehkah mengamanahi anak yang di perantauan untuk tidak pulang ketika ia meninggal? Mempersiapkan keperluan-keperluan untuk pengurusan jenazah setelah kita wafat tidak masalah, tidak terlarang dalam syariat. Iya, tidak terlarang di dalam syariat. Cuma di sini mempersiapkan batu nisan, iya, itu dalam syariat malah terlarang. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Naha Rasulullah SAW ayyujassasal qabr wa ayyubna alaih wa ayyuk ada alaih." Nabi SAW melarang mengapuri kuburan. Mengapuri itu artinya menyemen. Dan duduk di atasnya serta membangun di atasnya. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, wa ayuktaba 'alaiha, beliau juga melarang menulis di atasnya. Jadi menulis di atas kuburan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bagaimana hukum harta sisa riba kita yang digunakan untuk keperluan orang lain? Dalam hal ini untuk membayar pajak kendaraannya. Kalau dia termasuk orang miskin, boleh. Kalau kita punya harta riba, pertama kita harus tobat dulu. Itu yang terpenting. Tobat kepada Allah. Kita sudah berdosa besar. Dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, harta itu kita berikan kepada orang miskin, boleh. Kita berikan kepada orang miskin. Atau kepada kepentingan-kepentingan umum. Bukan untuk urusan apa namanya dakwah, membangun masjid dan lain-lain, tidak. Iya. Jadi seperti itu boleh. Dan juga tidak boleh kita gunakan. Itu bukan harta kita. Dan kita berikan kepada orang miskin, itu juga bukan sedekah. Itu namanya berlepas diri dari harta haram. Jadi jangan kita niatkan sedekah. Bagaimana batasan antara maslahat dan mudarat? Bagaimana mengetahuinya? Nomor satu, batasannya syariat. Batasannya syariat. Iya. Jadi apa dampaknya terhadap syariat? Ukurannya syariat dan apa dampaknya terhadap agama? Yang sesuai syariat itulah maslahat. Yang bertentangan dengan syariat itulah mudarat. Ini yang pertama. Yang kedua, apa dampaknya terhadap agama dan terhadap kaum muslimin? Apa dampaknya? Ini dua ukuran, dua batasan penting. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah para sahabat minta izin untuk membunuh orang munafik. Untuk membunuh orang munafik. Iya. Dan orang-orang munafik itu lebih pantas dihukum mati daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena mudarat mereka lebih besar kepada Islam. Lebih besar kepada Islam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat membunuh mereka. Kenapa beliau melarang? Beliau tidak ingin orang-orang mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Orang-orang kafir di luar Islam mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya. Kenapa kalau mereka berkata demikian? Berarti telah muncul bahaya yang lebih besar, yaitu mereka tidak mau masuk Islam karena sahabat sendiri dibunuh dan mereka gak bisa bedakan mana muslim, mana munafik. Ini contoh jemaah sekalian, memudaratkan terhadap dakwah Islam. Iya. Wallahualam. Satu pekan yang lalu saya bertemu dengan bapak seorang akhwat dan bermaksud untuk meminangnya. Dan sehari setelahnya ada seorang ikhwan datang dengan maksud yang sama. Saya sudah cukup mengenal akhwat tersebut. Ikhwan satunya baru beberapa bulan mengenalnya. Siapa suruh antum lama-lama? Ini bab tulisannya susah lagi dibaca nih. Kemudian akhwat tersebut menjadikan segala keputusan kepada orang, kepada bapaknya. Dan bapaknya memilih si fulan tersebut. Dan saya masih belum mengikhlaskan keputusan tersebut. Pertanyaannya, apakah saya termasuk ke dalam mengingkari takdir Allah? Orang yang sedih karena ditimpa musibah, itu hal yang wajar. Jadi tidak termasuk mengingkari takdir Allah. Iya. Tetapi harus tetap bersabar. Harus tetap bersabar. Tidak mengingkari itu artinya tidak setuju. Kalau maksudnya yang mengingkari itu, mengingkari takdir Allah, berarti enggak setuju takdir Allah. Kalau ada dalam hati kita tidak setuju dengan ketetapan Allah, maka itu yang disebut mengingkari. Tapi kalau kita sekedar sedih saja, maka itu hal yang wajar. Iya. Itu hal yang wajar. Dan prasangka baiklah kepada Allah. Ini yang paling penting. Berprasangka baiklah kepada Allah. Karena bisa jadi Allah memalingkan kita dari seorang wanita karena Allah tahu ada yang lebih baik untuk kita. Dan kita tidak tahu, mungkin dengan wanita itu akan muncul mudarat. Akan muncul mudarat di masa yang akan datang. Dan wanita itu lebih baik dengan orang lain. Dia mungkin akan lebih jadi menjadi lebih salehah dengan suami yang lain, bukan dengan kita. Mungkin kalau dengan kita mudaratnya lebih besar. Iya. Maksudnya untuk ukuran masa depan yang kita enggak tahu. Makanya antum baca doa istikharah. Solusinya adalah baca doa istikharah. Doa istikharah itu luar biasa. Semua kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau ini baik, mudahkanlah, takdirkanlah dan mudahkanlah dan berkahilah. Tapi kalau tidak baik, maka palingkan aku darinya dan ganti dengan yang lebih baik. Insyaallah akan hilang kesedihan itu. Iya. Akan hilang kesedihan tersebut. Jadi ini sifatnya manusiawi, tidak masalah. Tetapi jangan sampai mengantarkan kita melakukan yang haram. Harus tetap bersabar. Dan baca satu doa. Baca satu doa. Insyaallah Allah gantikan lebih baik. Ini doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika wafat suaminya. Apa doanya? Ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak apa-apa, ini bukan sekedar untuk orang mati saja, tidak. Iya, ini semua musibah berlaku. Iya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian baca doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya. Maka Nabi SAW mengatakan, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nah jemaah sekalian, tingkatan terendah dalam menerima ketetapan Allah adalah sabar. Ulama menjelaskan semuanya ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, yang salah, yang jelek adalah marah. Marah terhadap takdir Allah. Marah terhadap takdir Allah. Tingkatan yang kedua, dan ini tingkatan terendah yang baik, adalah sabar. Bersabar. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ridho. Hatinya dengan menerima dengan lapang dada. Iya. Mungkin ini yang tidak dia miliki, tapi harus tetap sabar. Iya. Sabar menerima. Apa arti sabar? Sabar artinya menahan diri tidak melakukan yang haram. Ya, jangan sampai seperti sebagian orang. Cinta ditolak, dukun bertindak. Ya. Ini syirik, kufur. Atau dia cari cara bagaimana mendekati akhwatnya. Ya, kirim pesan, kirim foto, ya. Jangan seperti itu. Itu cara yang tidak baik. Iya. Jadi ini yang ketiga, ridho. Ada lagi yang keempat, yang lebih baik, bersyukur. Dan ini tingkatan para nabi dan rasul dan para pengikut mereka, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ada prasangka baik kepada Allah. Allah Maha tahu, ini kalau dengan saya enggak cocok. Ada insya Allah yang lebih baik yang Allah siapkan untuk kita. Iya. Jadi syukur. Di satu sisi, kenapa bersyukur? Karena dapat pahala sabar. Iya. Wallahu a'lam. Jadi santai saja. Persaingan itu biasa. Ya. Mohon penjelasan mengenai hukum Al-Fatihah bagi makmum. Perlukah baca atau tidak ketika jahar atau sir? Dan bagaimana jika saya baca Fatihah namun belum selesai imam sudah rukuk? Apakah saya boleh rukuk meski belum selesai Al-Fatihah? Pendapat yang kuat insyaallah. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Dalam solat jahriyah atau sirriyah, makmum tetap wajib baca. Sebab dalil bersifat umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Hadisnya umum. Betul ada hadis, "Man kana lahu imam, faqira'atul imam qira'atun lahu." Siapa yang punya imam, bacaan imam bacanya dia juga. Tetapi pertama, ulama masih berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Dan andaikan hadis ini sahih sekalipun, terdapat dalil yang memberikan pengecualian Al-Fatihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab." Jangan kalian baca apapun kecuali surat Al-Fatihah. Jadi pendapat yang lebih kuat, dalam salat jahriyah atau sirriyah, makmum tetap wajib baca. Kecuali dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, seperti yang ditanyakan di sini, sudah tidak memungkinkan untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Kita tidak wajib menyelesaikan, harus ikut imam dan tetap dapat satu rakaat. Kondisi yang kedua, ketika kita datang imam malah sudah rukuk. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan jemaah sekalian? Ada yang bisa jawab? Silakan akhi. Takbiratul? Takbir apa? Takbiratul ihram. Ahsanta barakallahu fikum. Antum bisa ambil dua-duanya nih. Ya, silakan akhi. Karena banyak semua menjawab salah, cuman beliau yang benar. Dua-duanya aja. Ini spesial ya. Karena ini penting sekali, banyak ikhwan yang salah. Kalau dia langsung ruku, enggak sah salatnya. Karena dia belum mulai salat. Pembuka salat takbiratul ihram. Dia belum takbiratul ihram, belum mulai salat. Harusnya takbiratul ihram. Kemudian takbir intiqal. Takbir untuk ruku. Jadi dua lebih dulu dia lakukan baru ruku, atau yang kedua bersamaan dengan melakukan ruku. Iya. Jadi dalam dua kondisi ini tidak wajib membaca Al-Fatihah. Dalilnya hadis Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Beliau ketika masuk masjid, Nabi SAW sudah ruku. Apa yang beliau lakukan? Belum pula masuk saf, beliau sudah ruku. Dan itu termasuk sunnah. Belum masuk saf, tapi posisinya sudah menghadap kiblat. Beliau sudah ruku, lalu beliau berjalan sambil ruku. Itu sunnah. Itu sunnah. Iya. Tapi menerapkan sunnah ini harus juga dengan cara sunnah. Kalau antum terapkan dan bisa menimbulkan fitnah, jangan. Iya. Itu cara sunnah. Kalau menerapkan satu sunnah bisa menimbulkan fitnah, maka ditunda. Ini sunnah, sunnah juga. Sunnah menunda sunnah apabila menerapkannya bisa menimbulkan fitnah. Iya. Dan setelah selesai sholat, Nabi SAW mengatakan, siapa tadi yang melakukan itu? Beliau mengaku, saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangat kamu untuk ikut beribadah. Tapi jangan kamu ulangi. Apa maksudnya jangan kamu ulangi? Jangan tergesa-gesa. Nah ini terlarang. Jadi walaupun terlambat jemaah sekalian, jangan tergesa-gesa, santai saja. Walaupun terlambat, imam enggak dapat lagi imam, santai saja. Kalau enggak dapat sudah kita masbuk. Iya. Jadi jangan tergesa-gesa. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan beliau untuk menambah sholatnya. Berarti sudah sah dia. Iya. Masya Allah sudah habis waktu nih. Masih ada 3 atau 4 pertanyaan lagi. Mungkin kita jawab besok insya Allah. Berarti semua harus datang lagi besok. Insya Allah masih ada hadiahnya. Ada tiket? Tiket umroh. Ya. Insya Allah. Insya Allah kita lanjutkan besok. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada DKM, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, dan seluruh panitia, seluruh hadirin wal hadirat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.